Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Masih bab yang keempat, adab thalibul ilmi bersama kitab-kitabnya. Kemarin sudah sampai yang ketiga, ketika menyalin kitab, menelaah, jangan diletakkan terbentang di atas tanah. Dan kemudian mengurutkan, ini ketika menyusun kitab itu diurutkan, terserah. Ya, kalau biasa sebagian ulama apa namanya menginginkan susunan di maktabah itu tahun penulis kapan wafatnya. Ini semakin apa, karena kadang-kadang dalam pembahasan itu sering dinukil kalam-kalam yang mungkin terdahulu, jadi supaya tahu alur pendapat orang-orang yang belakangan. Misalnya ada kitab seperti apa, Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, itu kan menukilkan kalam-kalam sampai para ulama sebelumnya. Nah, kalau ada urutan-urutan seperti itu lumayan. Tapi kalau di sini disebutkan oleh beliau, menyusunnya itu, ini paling kalau misalnya sama dua kitab yang dalam bidang yang sama, nah, pembahasan yang sama, nah dipilih yang paling banyak nukilkan ayat Al-Quran, nah, atau hadis. Nah, kalau masih juga sama-sama banyak menukilkan Al-Quran dan hadis, mana yang paling mulia dari penulisnya? Nah, ini tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya. Ini tulisan yang datang sebelah belakangan atau yang di luar, misalnya As-Subki misalnya. Nah, kita dahulukan kalau punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan seterusnya begitu. Kemudian di yang lalu, wa yanbaghi an yaktuba ismal kitabi alaihi fi janibi akhir safahat min asfal wa yaj'al ru'usa hurufi hadhihi tarjuma ila al-ghashiyah allati min janibi al-basmalah. Al-ghashiyah ini dia seperti apa ya, sisa bukunya gini ya, ini kan ini biasa. Tapi nanti ada sisa untuk menutup. Nah, itu khasiahnya. Wow, kalau yang ada yang karena sebagian kitab ya, entah kalau yang buku yang pernah anda dapat seperti itu mungkin mendulang hikmah dari ayat Al-Quran itu, kisah itu khasiah namanya, yang sisanya itu terbitan Al-Hawra, bukan. Nah, itu khasiah. Baik, wa yaj'al ru'usa hurufi hadhi tarjumah ila al-ghasyiyah allati min janibi al-basmalah wa fa'idatu hadhi tarjumah ma'rifatul kitab wa taysir ikhrajihi min bainil kutub. Nah, ini itu juga untuk memudahkan apa namanya mengeluarkan kitab itu dari kitab-kitab yang ada. Wa idza wada'a al-kitaba 'ala ardin aw takhtin. Nah, apabila dia meletakkan bukunya di atas tanah atau takhtin, di atas tempat tidur, faltakun al-ghashiyatu allati min jihatil basmalah wa awwalil kitabi ila fawq. Maka ghashiyahnya itu tadi, penutupnya itu tadi, itu dari arah basmalah dan awal kitab ke atas. Wala yuksiru. Nah, ini mungkin ini seperti ini kalau dibalik. Nah, kalau di atas kasur atau di atas tanah, yang jelas ini tutupnya di alat, dan ini lebih di atas ya, awal kutub ilal fawq. Nah, cuma bisa bayangkan ya kalau, nah, ala kulli hal, nah ini dahulu. Tapi kalau sekarang kan mungkin dengan dalam rak itu sudah bisa untuk mengetahui kitab tersebut. Wala yufiuru wada'ar raddah fi athna'ihi kaila yusri'u bikasriha. Nah, raddah itu sisanya itu tadi yang kita katakan rahasia itu tadi, tambahannya Mungkin penutup dari sini. Kalau biasanya di buku-buku agenda ya, agenda kan ada itu ya. Nah, itu khasiahnya. Itu jangan diletakkan di tengah-tengah. Ya, itu untuk menutup tutup seluruhnya. Jangan ditaruh misalnya ini kan mestinya tutup seperti ini, ditaruh tengah. Nah, itu akan membuat dia akhirnya kan dia tidak menutup maksimal, ada sisa kan seginya itu. Bentar, keempat kan dulu. Nah. Nah, kan biasanya ada di sini kan yang sisa itu, agenda itu. Nah, kalau misalnya itu dia biasanya ditutup untuk seluruhnya seperti ini, ya, nah itu khasiah. Tapi jangan dia ditutup di tengah-tengah. Nah, karena nanti ada sisa yang ini kan buat dia mudah patah, mudah cepat rusaknya. Paham ya? Wala yada'u wala yada'u dhawatil qat'il kabir fawqa dhawatis saghir kay la yakthuru tasaqutuha. Jangan letakkan yang memiliki potongan yang lebih besar di atas yang lebih kecil supaya tidak mudah jatuh. Ini kalau misalnya kitabnya kecil, ini besar, ditaruh di atasnya jatuh, mudah dia tumbang jadi semua. Tapi kalau diletakkan di rak kan enggak masalah. Nah. Ini model itu sekarang misalnya kalau udah diletakkan di bawah yang kecil-kecil-kecil, atas yang besar kan mudah jatuh. Wala yaj'al kitaba khizanatan lil kararis. Isi tumpuk kitab, nah, coba diperiksa. Bukunya itu jangan isinya kopean misalnya kan ya. Misalnya mungkin ringkas, jangan ditaruh banyak-banyak di dalam kitab. Satu halaman ada tiga. Ya. Au ghairiha wala mihadda, jangan jadikan tempat pipi. Ya. Wala mirwaha, tempat kipas. Pasangin wala makbasan untuk ngerik, untuk mijet. Ya, ada itu ada untuk pengeriknya atau untuk mijet. Semacam mungkin apa namanya? Semacam penghapus, seperti itu juga. Jangan diletakkan di dalam sela-sela buku. Wala masnadan, jangan jadikan dia tempat senderan. Jangan jadikan wala muttakaan, jangan untuk tempat bertelekan. Beda senderan. Kalau senderan mungkin taruhnya di belakang. Nah ya, kalau senderan lain itu bertelekan dia jadikan penopang. Duduk dia ya, kitabnya jadikannya. Nah, apalagi bantal. Ya, ini mihaddah ini bisa jadi bantal dibuat tidur. Wala maktalatan lil baqi wa ghairi. Jangan jadikan tempat untuk membunuh kutu, busuk, kepinding. Ya. Nah, entah kutu kepala atau biasanya ini kutu busuk ya. Kalau di sana, kalau di sakan bawah itu di tiang-tiang itu bisa ribuan. Ya, di sakan bawah masjid Damaj ya, itu bisa ribuan itu nempel dari atas ke bawah. Nah, kadang berapa pekan sekali atau sebulan sekali itu memang dibersihkan, dibuang, disemprot. Nah itu kalau apa namanya jangan itu kadang-kadang kan nempel di baju ya, namanya polabah di sana kadang-kadang nggak peduli ya, atau burgus kutu loncat pernah lihat. Nah itu jadi teman belajar, teman tidur. Jadi kalau misalnya apa ngisap darah, nah itu besar-besar kadang-kadang. Nah itu nah, jangan kalau pas dapat nah, kutu busuk dapat kutu kepin apa namanya itu dibunuh di kitab atau kutu kepala juga gini-gini kadang-kadang ya nggak tahu dari mana, jangan dibunuh di kitab di kertas. Wala siyama fil waraq, apalagi di atas kertas ya, dalam buku nggak boleh. Fa huwa alal waraq asyad, nah ini lebih cepat artinya berbekas karena ini bisa merobek. Bahkan kalau dia ini kitab yang dahulu itu bisa melunturkan apa? Tintanya. Ya bisa melunturkan tintanya. Baik. Wala yatwi hasiyatal warik au zawiyataha. Jangan melipat nah, sudut ya, jangan dilipat. Nah, buku itu jangan dilipat. Nah, untuk ngasih tanda nah, buatlah atau seperti ini mau kasih tanda kan pembatas di Bin Gifar banyak. Nah, baik. Wala yu'allim bi'audin, jangan kasih tanda. Sudah baca batas buku, alhamdulillah sekarang ini banyak ya, pembatas-pembatas buku habis membaca, ada yang mungkin berupa kartu, bisa bikin sendiri. Nah, haddul qira'ah, batas baca saya, kasih pita, kasih anu. Nah, ya, atau kasih dengan pita, karena kadang-kadang beli apa, buat sendiri, masukin dalam. Karena kalau kitab yang lain, misal kalau mushaf, alhamdulillah ada sendiri. Yang ajaibnya pita dari Saudi itu susah untuk dibakar, nggak bisa anu, nggak bisa merekat. Jadi kalau sudah tetel habis. Kalau kita kan di sini dibikin far, dikasih panas sedikit, merekat dia. Nah, itu. Nah, itu lumayan untuk jadi pembatas daripada kertas atau apalagi di sini disebutkan oleh beliau out. Misalnya kadang-kadang ada yang mungkin bukan out tapi ballpoint diselipkan sini untuk tanda baca. Enggak boleh merusak buku. Nah, au syai'in jafin atau sesuatu yang kering atau kaku. Bal biwarakatin au nahwiha, boleh dengan kertas tapi jangan banyak-banyak untuk jadi pembatas di situ. 5 lembar atau dilipat sampai tinggi tebal, nah, jangan. Tipis satu. Nah. Wa idza dhaffara, kalau dia mau mengerik mungkin ada yang tercoret atau mau dihapus dengan kuku, fala yakbis dhufrahu qawiyan, jangan di kerik keras-keras. Kalau sekarang kan enggak pakai kerik ya, tip ek, alhamdulillah ada. Kalau zaman dulu kalau enggak punya tip ek, pakai apa? Tip penghapus karet yang ada di pensil itu ya. Nah, enggak punya tip ek, enggak bisa beli tip ek, ya udah dihapus pakai itu sampai hitam. Nah, di situ sobek kertasnya, bukunya. Nah, ini jangan mengerik. Nah, kalau alat pakai stipek, alhamdulillah. Taib. Nah, itu beberapa hal yang lalu. Sekarang yang keempat. Idza sta'ara kitaban, nah ketika kalau dia meminjam sebuah buku, fayambagi lahu an yatafaqqadahu. Perlu dia teliti. Dia periksa. Sebelum minjam buku, buku apa yang mau dia pinjam? Nah, inda iradati akhdhihi wa raddihi, ketika dia mau mengambil, meminjam entah di maktabah atau kepada seorang sahib, teman yang punya kitab, punya buku. Nah, sebelum dia mau meminjam, periksa dulu buku apa. Kemudian juga ketika dia minjam, periksa masih bagus, bagus, gak ada catatan kan. Nah, kebalikan seperti itu. Nah, wa idza ishtara kitaban ta'ahhada awwalahu wa akhirahu wa wasthahu, ini bimbingan dan ini ditiru. Ditiru oleh mereka. Antum lihat orang-orang yang menuliskan tentang yang mendorong untuk kita itu membaca quantum reader, misalnya quantum reading, buku-buku kecil. Kadang-kadang dari mereka terjemahan dari luar. Perhatikan kalau kita membaca ta'ahad awwalahu wa akhirah, lihat judul sebelum pengin kitab atau buku, lihat judulnya, ya. Bukan lihat sampulnya cantik, lihat judulnya, kemudian lihat akhirnya. Biasanya kalau buku-buku mereka ada sinopsis istilahnya. Sinopsis itu ringkasan tentang global apa yang diinginkan oleh penulis. Lihat itu, kemudian wasthahu, lihat isinya sekilas. Oh, tulisannya bagus, ada catatan, kemudian tartib abwabihi wa kararisihi, kertasnya tulis urutan babnya, wa tasaffaha awraqihi, nah buka lembar-lembar lihat. Nah, yang punya kemampuan baca yang cepat luar biasa itu kita punya. Mereka juga selalu membanggakan penemu lampu pijar ini ya. Singgah di stasiun itu misal dari Solo ke Jogja, stasiun Klaten, berapa lama sih? Nah, itu satu rak bisa habis dia baca dan dia ingat isinya. Kita punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, itu waktu kecilnya. Ya. Dan orang-orang dulu memang masya Allah punya kemauan. Ya, yang penting punya kemauan. Tekad kadang-kadang antum coba para thalabah untuk nguji dan juga kita semua bisa. Kalau kita dulu kan pingin hafal itu udah usia udah seperti ini kok gimana caranya hafal? Ya, kalau di Damaj, Syekh Mughil rahimahullah sebelum daras indis apa namanya itu setoran hadis yang mau di ya, dibaca oleh beliau, ya, mau diterangkan oleh beliau. Ya. Sementara ternyata kita nggak punya bukunya. Hadis mana kemarin yang harus dibaca hari ini? Hadis mana? Nah, tekad pokoknya supaya nggak kesetrap, ya, nggak kena setrap sih, nggak disuruh keluar, nggak disuruh berdiri, ya, baca berapa kali pokoknya, nah, usaha, ya, pokoknya harus bisa baca walaupun setelah pelajaran selesai hilang, karena cepat hafal cepat hilang. Ya tapi punya kemauan itu bisa ada membantu, itu motivasi juga untuk menghafal. Ya. Seperti antum mungkin menghafalkan apa namanya nomor HP, alamat rumah, kan itu kan? Ya, dari yang ringan-ringan seperti itu untuk melatih ingatan, melatih hafalan. Nah, baik. Wa'tabir sihata. Nah, pertimbangkan kesahihannya. Benar enggak tulisannya? Nah, kemudian bagus enggak ini? Terus isinya, masalahnya apa? Nah, ya. Nah, kalau misalnya apa dianjurkan juga lihat mukaddimah kata pengantar penulisnya. Mungkin apa yang dia mau terangkan di kitabnya itu. Wa mimma yaghlibu 'ala dhanni sihhatuhu idza daqa az-zaman 'ala tafsishihi ma qalahu Syafi'i. Nah, kalau misalnya besar dugaan kita untuk menduga-duga, artinya biasanya sulit untuk langsung segera mengetahui ini benar apa enggak sih atau valid apa enggak sih isinya ini bagus atau enggak. Ya, karena waktunya enggak mepet untuk kita pingin buku, tapi gimana caranya untuk mengetahui ini bagus enggaknya? Nah, ini pertimbangkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Qala idza ra'aital kitaba fihi ilhaq wa islah fashhad lahu bisihah. Kalau kamu lihat buku itu ada ilhaknya, ada lampiran, ada indeks, ada ralat. Nah, kalau sekarang kan ada editor, ada pentahkik. Nah, ya, itu menunjukkan apa? Fashhad lahu bisihah. Nah, persaksikan itu berarti kitab itu bagus. Nah, dia berarti apa? Sudah apa namanya? Sudah dikhidmat, ya. Sudah dikhidmati, sudah diladeni, sudah diperhatikan. Nah, seperti kitab kita ini lumayan sudah ada tahqiqnya, ada syarahnya, ada takliknya. Nah, baik. Kalau ba'duhum, sebagian kita ahli mereka mengatakan la yudhi'ul kitabu hatta yudhlim. Kitab itu tidak bersinar sampai dia dibikin gelap. Dibikin gelap oleh apa? Catatan pinggir, hasiah, dikasih keterangan kitab ini berarti itu menunjukkan kitab itu sudah valid gitu loh. Nah, yuridu islahahu. Nah, ini maksudnya adalah islahahu. Nah, ada perbaikan, ada tanggapan, ada ta'alik, ada pokoknya khidmat terhadap kitab itu, enggak kosong blong. Nah, kitab-kitab yang mungkin yang dulu ya, kitab-kitab asli, karena mungkin yang kita katakan tahu lah kitab-kitab kuning ya. Nah, yang apa yang mungkin cetakan-cetakan yang lama itu yang mungkin dari biasanya kan dari negeri kita, karena dari Mesir juga ada, itu rapat tulisannya walaupun di tapi sisinya memang hasiah, cuma enggak ada ini benar enggak kalimat seperti ini, tahkim enggak jelas. Nah, ya, tapi dan memang apa namanya kebanyakan karena itu murah ya. Nah, itu ya turun-turun sampai dari dulu seperti itu memang digunakan baca pun mereka dengan cuma apa kalau sekarang lampu teplok ya, lilin atau lampu teplok itu untuk membacanya. Nah, tapi belum khidmati sehingga kalau kita tidak paham, tidak dengan guru itu bisa terjerumus dalam artian kita tidak tahu ini benar kalimat seperti itu atau tidak. Nah, dan perlu hati-hati karena itu juga kadang-kadang tidak jelas titik komanya. Cuma untuk lihat yang ada di tahqiq itu. Nah, seperti itulah modelnya. Yang tahqiq itu kan ada fotokopi kan, ada fotokopi cetakan tulisan-tulisan yang lama. Nah, nuskhah-nuskhah lama ya model seperti itu kalau belum di tahqiq. Nah, yang sama kita ini berarti itu kita sudah ditahqiq namanya. Nah, muqabalah nuskhah dari nuskhah A, nuskhah B, nuskhah Jim atau beberapa nanti dilihat. Kadang-kadang nanti di sini enggak ada, nah, ini tambahan dari sini. Nah, itu lihat di sana. Itu di kitab yang di tangan antum yang ada gambar. Nah, itu ada tahqiqnya, itu ada lembaran nuskhah ya. Salinan-salinan kopian dari kitab-kitab asli. Nah, taib. Yang kelima, al-khamis, idza nasakha syai'an min kutubil ulumi syar'iyyah fayambaghi an yakuna ala taharatin mustaqbilal qiblah tahiral badan wasiyab bihabrin tahir. Ini apa? Mengajarkan kita untuk ta'zim. Ya. Nah, ta'zimul ulum, ta'zim al-ulum. Memuliakan, menghormati ilmu. Dalam hal ini juga sumbernya apa? Kitab. Nah, ta'zimul. Nah, ketika dia ingin menyalin sesuatu dari kitab-kitab ilmu, ilmu syar'i, seharusnya dia dalam keadaan taharah, bersuci. Tidak wajib, tapi yang bagi sepantasnya. Kenapa? Dia mau, dan ini biasanya para a'immah kita, bahkan antum tahu Sahih Bukhari itu ditulis oleh Imam Bukhari dalam keadaan setiap kali menulis mandi janabah. Perhatiannya beliau, mandi janabah beliau, mandi junub, mandi wajib setiap kali mau menulis. Nah, mandi beliau baru menulis. Nah, itu Imam Bukhari. Ini kan betul-betul muliakan ilmunya. Dari 300 ribu hadis yang beliau hafal, yang beliau hafal. Kadang-kadang beliau hafal nulisnya itu tidak langsung ketika itu. Hadis yang beliau terima di Yaman itu tidak langsung ditulis ketika itu. Nanti mungkin sampai di Kufah baru beliau tulis. Yang hafal. Nanti kalau hadis di Kufah, nanti mungkin di Baghdad beliau tulis. Yang di Baghdad nanti mungkin di Basrah beliau tulis. Yang daerah Irak mungkin nanti di sana, di Mesir baru beliau tulis. Nah, dan setiap kali menulis beliau mandi wajib. Nah, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, tahiral badan wasiyab, suci badannya, bersih pakaiannya, bihabrin tahir, dengan potlot pena ya, dengan cintanya itu yang bersih. Nah, itu untuk apa? Itu termasuk diantara asbab bulughil abdi haddahu minal ulum. Nah, keberuntungan kita untuk mendapatkan ilmu itu seberapa kita memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu mulai dari memuliakan kitab, kemudian memuliakan yang mengajarkan kita ilmu tersebut. Akhlaknya, urusan akhlak aku kan sudah, yang penting urusan dia dengan Allah. Nah, dia itu diceritakan kemudian sudah lewat. A'mash itu orangnya kaku. A'mash Sulaiman bin Mihran itu termasuk orangnya kaku. Tapi orang datang juga kenapa? Cari ilmunya. Dia juga orang yang rajin, ahli ibadah. Kurang ramah lah istilahnya. Kurang gaul. Ini A'mash. Tapi orang datang karena ilmunya. Baik. Karena kalau istilahnya, kalau istilahnya mungkin ngobrol-ngobrol istilahnya agak sengak gitu lah. Tahu ya sengaknya? Enggak nyaman lah orang dengarnya. Pedes. Ya. Nah, itu seperti itu datang. Nah, yang penting itu. Nah, ini muliakan. Nah, itu termasuk diantara sebab seorang itu mendapatkan bagian dari ilmu. Muliakan. Nah, wa biyabtadi'u kulla kitabin bikitabati bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan kitab, dengan ketika menulis itu apapun yang mau kita tulis, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tulislah di situ bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana kitabu mabdu'an fihi bi khutbatin tatadammanu hamdallahi ta'ala wassalatu 'ala nabiyyi rasulih sallallahu alaihi wasallam katabaha ba'dal basmalah. Kalau dia mau menulis kitab, nah, mau menyalin, dan kitab itu dimulai di situ dengan khutbah, dengan pendahuluan, ya, dengan memuji Allah, tasyahud, salawat untuk Rasulnya. Tulis setelah Bismillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu atau innal hamdalillah atau alhamdulillah alladzi apa yang mau. Baik. Wa illa katabahu wa dzalika ba'daha. Nah, kalau misalnya kitab itu ternyata tidak ada, ya, enggak lengkap, misalnya belum tahu-tahu sudah matan, nah, enggak apa-apa kita menambahkan itu kalau memang itu kita mau menyalinnya, kita buat sendiri. Wa illa katabahu wa dzalika ba'daha tsumma kataba ma fil kitab. Nah, sebelum dia menyalin. Enggak ada di kitab itu misalnya. Basmalah atau khutbatul hajat misalnya, tasyahud apa, enggak ada. Kita sendiri ketika kita menyalin buat di buku kita. Baik. Wa kadzalika yaf'alu fi khatmil kitab au akhiri kulli juz'in minhu ba'da ma yaktubu akhiral juz'il awal aw tsani. Seperti itu juga dia perlakukan ketika mengakhiri kitab. Kitab selesai, hadza akhiru juz kada wa kada. Antum lihat yang punya mungkin apa namanya mudah itu entah Majmu' Fatawa atau Tafsir Sa'di. Ya, Tafsir Sa'di itu selalu ada. Ini juz sekian. Ya, ini kitab ini tamat ya, selesai tafsir surat kada wa kada wa yalihi berikutnya. Nah, surat ya. Nah, ini disebutkan oleh beliau kapan beliau menyelesaikan. Nah, beberapa kitab yang lain yang punya juz banyak seperti itu, seperti Al-Faqih Al-Mutafaqih di Al-Khatib Al-Baghdadi juz. Nah, nanti yalihi kada. Nah, qala masalan. Nah, setelah menuliskan ini akhir hadal juz tamat nusrafin juz al-awwal misalnya wa yalihi atau yatluhu kada wa kada. Berikutnya juz sekian. Berikutnya pembahasan tentang ini. Ya, atau ya, itu kalau misal itu bisa kita lihat kalau misalnya kalau yang sekarang itu kitab-kitab yang tadinya 6 jilid, 5 jilid jadi 1. Seperti misalnya Bada'i'ul Fawaid. Yang anak punya itu cetakan Ibnul Jauzi atau Ibnul Hazm itu tahqiqnya Fawazah Ramalli. Nah, itu disebut di situ. Nah, ini juz ke-1, ini juz ke-2, juz ke-3, ini ke-4. Nah, itu disebutkan wayalihi dan berikutnya. Nah, disebutkan oleh dia ini akhir juz pertama. Kadang-kadang di sebagian kalau dia betul-betul menyalin dari kitab besar, dia sebutkan selesai disalin tanggal. Nah, ada tanya keterangan waktu. Qala illam yakun kamul alkitab, kalau kitab itu belum sempurna. Nah, lengkap ditulis seperti itu. Wa yaktubu idza kamula. Nah, kalau misalnya sudah sempurna, dia tulis tammal kitabu al fulani. Selesai kitab fulani ditulis oleh biasanya di akhir ya, kalau apa namanya kitab-kitab apa ada yang menyalin. Nah, ini kitab ini selesai disalin oleh semoga Allah mengampuni yang menyalinnya, nasikh. Itu biasanya disebut. Ada yang menyebutkan. Itu ada enggak tahqiqnya di situ? Nanti lihat biasanya mereka mengambil yang pertama mukaddimah, nanti biasanya juga penutup disebutkan. Tammal kitabul fulani fa fi dzalika fawaidu katsirah. Nah, di situ ada faedah, tahu kapan kita ini tahun kapan di anu dan siapa penulisnya. Nah. Wa kullama kataba ismallahi ta'ala atba'ahu bitta'zim. Nah, kalau dia menulis ini juga berlaku sebenarnya kalau kita memang hatta dalam tulisan tangan entah dengan ballpoint atau dengan komputer mesin ketik. Semoga bisa membiasakan setiap kali menulis Allah Subhanahu wa taala, Allah taala, Allah tabaraka taala atau Allah azza wajal. Kalau di komputer tuh enak bikin apa namanya? Komando sendiri. Ya, ringkas. Anak paling sering paling apa senang untuk karena kalau menulis Allah taala. Ya. Ini apa namanya panjang. Nah, ringkas, kasih TL sudah tulis, keluar Allah Ta'ala. Nanti TB Allah Tabaraka Ta'ala, atau SAW sallallahu alaihi wasallam, itu nulis sendiri dia. Nah, itu untuk memudahkan. Nah, di sini ikuti ketika kita menulis Allah, nah kemudian tulislah Ta'ala atau Subhanahu wa Ta'ala atau Azza wa Jal. Misal Ta'ala atau Subhanahu atau Azza wa Jal atau Taqaddasa wa nahwa dhalik. Nah, yang semisal itu. Wa kullama kataba isman nabi, nah setiap kali menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba ba'dahu shalatu alaihi wasallam. Ya, tulis yang lengkap, wa yusalli alaihi bilisanihi aidan. Di samping dia menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun bersalawat, kemudian dia menuliskan salawat itu. Nah, wajarat adatus salafi wal khalaf bi kitabati sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan mereka nulisnya itu sallallahu alaihi wasallam, bukan SAW. Ya. Wa la'alla dhalika liqasdi muwafaqatil amri fi kitabil azizi fi qawlihi ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa fihi bahtun yatuluha huna. Dan ada kalau dibahas ini panjang. Wala yaqtasir as-salatu fil kitab, jangan diringkas. Nah, jangan SAW. Ya. Nulis Muhammad SAW. Terus Rasulullah SAW, Nabi SAW, Nabiullah SAW. Ya paham kita. Tapi nanti orang yang tahu Nabi Saw, siapa Nabi Saw? Ya, muliakan kita doa. Ya. Apalagi kalau nulisnya pas malam Jumat. Banyak salawatnya hari Jumat, banyak salawatnya. Tulis bismillah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baca, dia menyebut, tangannya juga nulis. Walau waqa'at fi satri miraran, walaupun dalam satu baris itu berkali-kali muncul nama Rasulullah, itu disebutkan tentang beliau. Kama yaf'alu ba'dul muhrumin al-mukhtalifi mutakhallifin. Nah, lihat. Sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang yang terhalang dapatkan faedah ilmu, barokah ilmu, yang terhalang dari pahala, ya, mutakhallifin, orang-orang yang datang belakangan. Ya. Fayak tubuh, lalu dia nuliskan sad lam ain. Nah, sallallahu. Kalau kita SAW. Nanti kalau Allah, Allah SWT, ya. Tulislah lengkap. Ya. Yang punya komputer, yang punya laptop, bikin komando sendiri, ya. Nah, anak buah itu alt ta, nanti keluar komando, bikin copy sendiri, nanti tinggal. Nah, jadi komando yang ada di komputer itu dihapus, karena nggak butuh bahasa Inggris. Nah, kita buat sendiri, nanti tinggal ketik sallallahu alaihi wasallam, tinggal ketik subhanahu wa ta'ala, tinggal ketik tabarakallah, tinggal ketik radhiyallahu anhu, selesai. Manfaatkan fasilitas. Baik, nah. Au sal sal min. Au sal lam sin lam mim. Ringkasan semua ya, ini ringkasnya apa? SAW. Nah, fa kullu dhalika ghairu layiq bi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Enggak layak. Nah. Enggak layak, enggak pantas, enggak sesuai dengan beliau, enggak pantas lah. Walaupun kita memang nyebut sallallahu alaihi wasallam, tapi kok masa SAW? Nah, nama beliau utuh kita tulis. Wa kan warada fi kitabati sholati bi kamaliha wa tarki ikhtisariha atharun katsiratun. Dan ada atsar banyak yang menyebutkan tentang harus menuliskan lengkap, jangan meringkas. Wa idza marra bi dzikri sahabi la siyam al akabir minhum kataba radhiyallahu an. Ketika menyebut nama sahabat, apalagi yang senior, sahabat-sahabat besar, 10 orang yakni sahabat Badr, Hudaybiyah, nah, tulis radhiyallahu anhu. Wa la yaktubu shalatu wassalam li ahadin ghairal anbiya wal malaika illa taba'an lahum. Dan tidak boleh menuliskan salawat dan salam untuk siapapun selain Nabi dan para malaikat kecuali mengikuti. Misalnya Allahumma salli wa sallim, seperti dalam khutbah ya. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Nah, kan itu. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, itu tabaan. Tapi jangan jadi sedikit-sedikit misalnya apa namanya untuk para sahabat atau keluarga, nah, mengikutin. Tapi kalau para malaikat, sebagian ulama menganjurkan untuk misalnya apa, Jibril alaihi salam, kemudian Mikail, para malaikat dengan itu. Wa kullama marra bi dzikri ahadin minas salaf ala dzalik. Nah, setiap melewati menyebut menuliskan nama seorang salaf, dia tulis seperti itu juga, atau kataba. Nah, niatin boleh dia menulis radhiyallahu an seperti beliau, ya. Beliau di awal kan kalau misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kan beliau sebut radhiyallahu an. Ya, ini kan belum yang para ulama yang lainnya menganggap radhiyallahu an itu khusus untuk sahabat, ya. Kemudian mungkin beliau terlalu mengagungkan. Apalagi Imam Syafi'i juga termasuk di antara orang-orang dari keturunan Quraisy. Baik. Aw kataba, kalau enggak radhiyallahu an, kita dia menulis rahimahullah. Walasi ya mala immatul a'lam, terlebih-lebih imam-imam para tokoh, wahudatul Islam, para petunjuk, para pembimbing Islam, ulama-ulamanya. Di zaman kita pun juga demikian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, Syekh Muqbil, nah. Rahimahullah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala as-sadis yang bagi an yajtaniba al-kitabah daqiqah fin naskhi. Nah, hindari menulis nyalin itu dengan tulisan yang kecil. Nah, halus tulisannya. Fa innal khatta alamatun fa abyanhu ahsanuhu. Nah, karena tulisan itu, khat itu tanda. Yang paling jelasnya itulah yang paling bagus. Dia mampu tulisan mereka cepatnya, cepat tidak masalah, tapi jelas bisa dibaca. Ya, karena ulama kita kalau kita lihat ya, tulisan mereka itu lebih jelek dari kita, sebagian kita. Ya, khat mereka mungkin, tapi istilahnya dzauq Arabinya ada. Dzauq Arabinya ada. Antum lihat mukaddimah syarah usul thalatha Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lihat itu tulisan beliau kan. Itu bandingkan dengan tulisan sebagian kita, lebih cantik tulisan santri daripada beliau. Tapi dzaukul Arabinya dibanding kita. Nampak itu tulisan orang Arab gitu loh. Baik. Atau sama-sama rik'ah misalnya. Beda. Baik. Wa kana ba'du salaf, bahkan dulu di sebagian apa menyebutkan itu tulisan itu penting, ya, apa namanya, kalau sebagian menukilkan termasuk yakni sumber rezeki, kalau tulisannya bagus ini rezekinya mudah insyaallah. Nggak tahu kalau apakah tulisan termasuk tulisan kita Latin atau tulisan Arab, ya. Nah, karena kalau tulisan Latin, tulisan sebagian dokter acak-acakan tapi rezekinya lancar. Baik. Qala wa kana ba'du salaf idza ra'a khattan daqiqan qala hadza khattu man la yuqinu bil khalaf min Allah azza wa jalla. Kalau melihat sebagian salaf melihat tulisan halus kecil, itu berkata ini tulisan orang yang enggak yakin ganti dari Allah. Artinya apa? Mungkin dia nulis kecil itu saking takut takut boros kertasnya. Jadi satu lembar itu misalnya ini satu, biasanya mereka satu lembar itu 15, ya. 15 baris 1 2 3 4 5 15 satu. Nah, ini saking dia apa namanya ngirit, nah, ditulis ya, satu halaman ini bisa 50 baris. Nah, nemen gitu loh. Paham ya? Kalau dalam mungkin dalam font kita dalam bahasa dalam apa namanya? Laptop, komputer itu ada ukuran yang biasa 12. Pinginnya hemat, nah, dibikin apa? 9. Nah, kalau yang tulisan Arab itu kalau biasanya pakai 16. Nah ini dipakai jadi 11. Wow, Masya Allah. Tapi olahraga matanya. Nah makanya dikatakan ini, tulisan yang kecil-kecil ini tulisan orang yang gak yakin Allah akan mengganti. Kenapa? Kalaupun misalnya dia tulis besar, orang mudah membaca, kertas yang dipakai banyak, nanti kan Allah ganti itu. Kalau memang itu ilmunya manfaat, manfaat. Paham kan? Wa qala ba'dhum, "Uktub ma yanfa'uka waqta hajatika ilaih." Tulis apa yang bermanfaat bagimu ketika kamu butuhkan nanti. Wala taktub ma la tantafi'u bihi waqtal hajah. Dan jangan kamu tulis apa yang tidak bisa kamu gunakan nanti ketika kamu butuh. Jangan tulis sembarangan. Ya, tulis ke, apalagi antum thalabah. Banyak hal yang bermanfaat dalam majlis apa yang antum dengar dari kalamnya para ulama. Nah, yang kamu baca, yang kita baca dalam buku, dalam majalah, tulis. Mungkin tidak sekarang, suatu ketika yang punya, mungkin Allah beri taufik punya hobi menulis, itu jadi sumber bahan. Yang Allah beri kemampuan untuk orator, jadi apa namanya berpidato, berceramah, itu juga jadi bahan. Para a'immah kita juga seperti itu. Nah, ya. Mereka sekarang nyalin malang meringkas. Nah, kumpulkan faedah-faedah. Nanti dibutuhkan. Entah mungkin juga nanti ketika ada orang yang bertanya. Butuh ya. Ada yang bertanya, kita ingat, oh di sini. Pernah kita baca lewat. Nah, ketika mungkin menjawab, nah, itu yang dimaksud oleh beliau. Nah, wala taktub ma la tantafi'u bi waqtal hajah. Jangan kamu tulis sesuatu yang gak bisa kamu manfaatkan ketika kamu butuh. Wal murad waqtal kibar wa dha'fil basar. Nah, itu salah satunya juga. Jadi maksud di sini waktu kamu sudah tua dan lemah penglihatannya. Misalnya kita butuh, aduh ini kok kecil sekali, enggak bisa. Dulu bacaannya apa? Dulu tulisannya apa? Karena kita sendiri yang nulis. Dan emang sehat, jaga sehat mata. Mungkin bantu bisa nanti tanya sama dokter dia atau dokter Kauthar, nah, untuk gimana menjaga kesehatan mata itu supaya enggak cepat apa namanya capai dan mudah dia akhirnya enggak bisa melihat dengan jelas, belum apa-apa sudah pakai kacamata, ya. Eman, ya. Wallah. Sayur sering kan? Nah, sayur itu juga sumber lumayan untuk apa? Apalagi yang warna yang apa wortel, nah itu mata. Baik, ini dulu mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.